Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masih kita berada dalam al-aslul khamis, prinsip yang kelima dari usul sita, dari enam prinsip, dari prinsip-prinsip agama, yaitu tentang bayan Allah subhanahu li awliya illahi, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka yang dianggap sebagai wali-wali Allah, wa tafriquhu bainahum, dan juga membedakan di antara mereka, wa bainal mutasyabbihin bihim min a'da'illahi almunafiqin alfujjar, perbedaan antara wali Allah dengan orang-orang yang menyerupai wali Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan musuh-musuh Allah, yang mereka tentunya bukan sebagai wali-wali Allah, baik itu dari kalangan munafiqin ataupun al-fujjar. Sehingga telah kita sebutkan beberapa sifat orang-orang yang berhak dikatakan sebagai wali Allah, dengan meninjau dan melihat dari sifat-sifat yang sifat-sifat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah kita sebutkan yang pertama dari surat Ali Imran ayat yang ke-31, bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa bukti cinta mereka kepada Allah? Tiada lain dengan mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kejujuran cinta mereka, pengakuan cinta mereka kepada Allah dengan dinyatakan dan dibuktikan mengikuti prinsip-prinsip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sifat yang pertama dikatakan sebagai wali Allah, bittiba'ir rasul, dengan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh atau dalam seluruh aspek kehidupan di dalam beragama dan juga muamalah. Maka dia melihat dan kembali terhadap tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikecualikan dalam permasalahan ad-dunya. Maka di sana memberikan kelonggaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dalam urusan-urusan permasalahan-permasalahan dunia. Antum a'lamu bi'umuri dunyakum. Demikian pula ayat yang kedua yang telah kita sebutkan di surat Al-Maidah ayat ke-54. Daripada sekian sifat-sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah tersifati dengan empat sifat diantaranya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, sebagai orang-orang yang Allah cintai dan mereka pun cinta kepada Allah, dengan tentunya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin, mereka berkasih sayang, berlemah lembut, berwala, berloyal kepada orang-orang yang beriman. Demikian pula yang keempat, a'izzatin 'alal kafirin, mereka tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, yujahiduna fi sabilillah, mereka pun wali-wali Allah SWT yang tersifati dengan orang-orang yang gemar berjihad di jalan Allah. Imma al-jihad bi al-sinatihim aw bi asnanihim wa bi sinanihim, jihad dengan lisan-lisan mereka ataupun dengan tombak-tombak mereka, dengan pedang-pedang mereka, dengan tulisan-tulisannya atau dengan rekaman-rekamannya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kemampuan jihad yang mereka miliki, yang mereka mampu. Kemudian yang kelima, wala yakhafuna lawmata la'in. Mereka para wali Allah SWT sebagai orang-orang yang tidak takut terhadap celaan dan cercaan dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah SWT yang mereka mencela, mencemooh, mengejek orang-orang yang berjalan di atas prinsip, di atas tuntunan Allah SWT dan Rasulnya. Al-mustahzi'un lidinillahi azza wa jal, yaitu tidak khawatir dan tidak merugikan mereka orang-orang yang mencela agama Allah SWT. Karena sesungguhnya hakikatnya ketika seseorang mencela orang-orang yang berjalan di atas syariat Allah SWT, mencela orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, maka sungguh dia mencela Allah SWT dan Rasulnya. Sementara Allah SWT katakan, Allah SWT nyatakan dalam ayatnya yang mulia, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Katakanlah wahai Muhammad, apakah mereka mencela kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya? Maka orang-orang yang seperti ini mencela seseorang, mencela ulama ataupun yang lainnya yang berjalan di atas syariat Allah SWT, maka hakikatnya dia mencela Allah SWT, bukan mencela firsonnya. Maka yang seperti ini Allah SWT ponis, la ta'tadiru, tidak ada lagi udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanannya. Menunjukkan bahwasanya istihza biddin, mencela terhadap agama Allah SWT amdan, ulaiban, khata'an, mencela agama Allah baik sengaja ataupun karena bermain, bercanda, Allah SWT ponis dengan kekafiran, keluar pelakunya daripada agama ini. Oleh karena itu Asy-Syaikh dalam kitabnya Nawaqidul Islam memasukkan bahwasanya mencela syariat Allah, mencela orang-orang yang membawa dan mengamalkan syariat Allah, termasuk perkara yang akan mengeluarkan dari keislaman seseorang. Ini menunjukkan 5 sifat ya, bukan 4 sifat, tapi 5 sifat dalam ayat Al-Maidah ayat 54 ini. Kemudian sifat yang lainnya dari ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya barang siapa yang tidak tersifati dengan sifat-sifat ini, yakunu a'daan lillah wa awliyaan lisyayatin. Yang tidak tersifati dengan sifat-sifat yang ada dalam ayat ini, maka nyatalah dia sebagai musuh-musuh Allah dan juga sebagai wali-walinya syaitan. Ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahhab rahimallahu taala, itu di surah Yunus ayat ke-62 dan 63. Allah SWT firmankan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah SWT, mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada diri mereka dan tidak ada kesedihan yang menimpa kepada mereka, yang tiada lain mereka-mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat aulia Allah, la khaufun alaihim, tidak ada yang mereka merasa takut dengan apa-apa yang ada pada diri mereka. Kemudian juga walahum yahzanun, tidak merasa sedih apa yang menimpa kepada mereka. Kemudian alladzina amanu, mereka itulah adalah orang-orang yang beriman dan juga yattaqun, bertakwa. Empat sifat dalam ayat ini yang menunjukkan dikatakan atau berhak sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ala inna awliya Allah. Dan ayat ini disebutkan oleh para ulama dan dicontohkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam usulul tafsir, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yufassaru bil Qur'an. Al-Qur'an terkadang ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Salah satu buktinya ayat ini. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menafsirkan awliya Allah, para wali Allah, siapa mereka? Ditafsirkan dalam ayat ini. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. La khaufun 'alaihim. La yakhafuna. Bima amamahum. Wa yakdumuhum. Tentunya tidak ada ketakutan pada diri-diri mereka dari perkara-perkara yang ada di hadapan mereka atau dari perkara-perkara yang akan datang kepada mereka. Mereka tidak khawatir, tidak takut terhadap perkara-perkara yang akan menimpa kepada diri-diri mereka. Demikian pula walahum yahzarun, tidak bersedih hati, lima fatahum, terhadap perkara-perkara yang luput dari mereka. Apa yang akan mereka hadapi, tidaklah mereka menghadapinya dengan rasa takut, khawatir, gentar. Dan juga apa yang luput dari mereka, tidaklah mereka bersedih hati. Menunjukkan bahasanya wali-wali Allah SWT, ya, mereka adalah orang-orang yang sabirun, orang-orang yang sabar. Ala akdarillah, as-sabirun ala akdarillah, orang-orang yang bersabar terhadap takdir Allah SWT. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya, tidaklah yang menimpa kepada kalian dari suatu musibah, baik itu di diri-diri kalian atau di muka bumi ini, melainkan hal itu telah ada dalam Al-Kitab, kata Allah, di dalam Lauhul Mahfuz, ya, sebelum Allah SWT mewujudkannya telah ditulis apa yang akan menimpa pada diri-diri kita. Apa fungsinya Allah SWT telah menuliskan itu semua, perkara-perkara yang akan menimpa kepada kita? Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Agar kalian tidak bersedih hati terhadap perkara-perkara yang luput dari kalian. Tidak sedih, saya tidak memperoleh seperti apa yang diperoleh orang lain. Ya. Tidak mengkhawatirkan atau tidak berkecil hati terhadap apa yang luput darinya, yang tidak didapati olehnya. Dan juga wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu bergembira, ya, terjatuh dalam kegembiraan yang melupakan dari beribadah kepada Allah SWT, yang hal ini tentunya farhun madzmum, kegembiraan yang tercela. Ya. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sangat bergembira, yang kegembiraannya melupakan mereka dari jalan Allah SWT. Tetapi jika kegembiraan itu ya, sebagai bentuk dia mengingat Allah SWT dan menambah kerinduannya, kelezatannya dalam beribadah kepada Allah SWT, Allah perintahkan falyafrahu, ya, untuk bergembira terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya dengan digunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian alladzina amanu, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Para wali-wali Allah SWT adalah orang-orang yang beriman. Ya, pertama telah disebutkan as-sabiruna ala akdarillah, orang-orang yang bersabar terhadap takdir Allah SWT. Kemudian mereka adalah orang-orang yang beriman, amanu biqulubihim wa alsinatihim wa jawarihihim. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dengan hati-hati mereka, dengan lisan-lisannya, dan juga dengan anggota badannya. Dan juga wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yamtathiruna bi awamirillah wa yajtanibuna nawahiyah. Orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka nyatalah dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai orang yang dicintai, ditolong dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada sekian ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingat apa yang telah kita singgung di muka dari ayat-ayat ini, atau tiga ayat ini telah mencukupi dalam kita mengetahui siapa yang berhak digolongkan kepada wali Allah dan siapa yang bukan. Maka barang siapa yang tersifati dengan tiga ayat ini, maka nyatalah dia tergolong sebagai wali Allah. Dan barang siapa yang dia tidak tersifati dengan ayat ini, maka nyatalah dia sebagai musuh-musuh Allah dan sebagai wali-wali syaitan. Itu mereka-mereka orang-orang yang menyuruh untuk ibadatul kubur, beribadah kepada kubur. Ya, ibadah li ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan juga orang-orang yang menyeru manusia untuk tarki ittiba'ir rasul, mengajak manusia untuk tidak mengikuti jalannya ar-rasul, wa tarki jihad, mengajak manusia untuk tidak berjihad, menunjukkan mereka-mereka adalah bukan wali Allah. Demikian pula mengajak manusia untuk mualatil kafirin, ya. Mualatil kafirin, mencintai orang-orang kafir. Wa bughdil mu'minin, dan juga membenci orang-orang yang beriman, menunjukkan mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sebagai wali-wali syaitan. Oleh karena itu Allah SWT nyatakan dalam ayatnya, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Di surat Al-A'raf Allah SWT nyatakan bahwasanya kami jadikan syaitan itu sebagai walinya bagi orang-orang yang tidak beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman. Demikian pula ciri wali Allah SWT sebagai pelengkap, atau sedikit pelengkap dari pertemuan kita kali ini, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man adari waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang dia memusuhi wali-waliku, kata Allah dalam hadis kudusinya, barang siapa yang dia memusuhi wali-waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah kumandangkan dengan peperangan. Ya. Sebagian para ulama menafsirkan faqad adzantuhu bil halak, sungguh aku telah nyatakan kebinasaan baginya, bagi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tersifati dengan ayat-ayat tadi. Baik. Maka apa cirinya wali Allah dalam hadis ini? Allah nyatakan dalam hadis kudsinya, wa ma taqarrabu ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu ilayya. Atau mimma iftaradtuhu ilayya. Wa ma taqarrabu ilayya abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu ilayya. Itu ciri yang pertama. Itu wali-wali Allah SWT sebagai orang-orang yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang wajib, senantiasa menjaga dan melaksanakan perkara-perkara yang wajibat, yang diwajibkan kepadanya. Sehingga Allah nyatakan, tidaklah seorang hambaku dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai melainkan dari perkara-perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. Menunjukkan bahwasanya tatkala seorang hamba melaksanakan dan menjaga perkara-perkara yang wajib, tidak pernah dia tinggalkan kecuali dengan udzur syar'i, ya, tentunya itu adalah perkara yang sangat Allah SWT cintai. Itu ciri dari Allah, menjaga al-fara'id wal-wajibat, perkara-perkara yang fardu, yang wajib. Kemudian bukan hanya saja itu, Allah nyatakan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan nawafil, perkara-perkara yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Ya. Menunjukkan bahwasanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala hum al-hafizun bin nawafil al-mustahabbat, mereka adalah orang-orang yang menjaga perkara-perkara yang sunnah. Ya, perkara-perkara yang sunnah. Ingat sunnah di sini menurut pengertian siapa? Fuqaha. Ya, bukan sunnah menurut pengertian ahli hadis. Ya, tapi sunnah menurut pengertian fuqaha, yaitu hukum ibadah. Di sana ada yang wajib dan ada yang sunnah. Tapi sunnah secara umum yaitu apa? Diddul bid'ah. Ya, perkara-perkara yang menyelisihi jalannya Rasulullah itu disebut bid'ah. Lawannya itu sunnah. Sehingga as-sunnatu hiya al-islam wal islamu huwa sunnah. Tayyib. Itu cirinya yang menjaga perkara-perkara yang mustahabbat, yang nafilah. Tayyib. Sehingga dengan nafilah, ikhwan, dengan seseorang menjaga nafilah, perkara-perkara yang sunnah, baik itu puasanya atau salatnya atau yang lainnya, itu semua adalah perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah SWT kepadanya. Ya, barang siapa yang ingin mendapatkan kecintaan Allah SWT pada dirinya, maka hendaklah dia menjaga perkara-perkara yang mustahabbat. Dan tidaklah seorang wali Allah SWT menjaga perkara-perkara yang mustahabbat melainkan setelah dia menjaga perkara-perkara yang wajibat, yang wajib. Tidaklah seorang wali Allah SWT menjaga perkara-perkara yang sunnah sementara dia lalai kepada perkara yang wajib. Tidak mungkin, tidak ada. Ya. Tetapi tidaklah wali Allah SWT menjaga perkara-perkara yang sunnah setelah dia menjaga perkara-perkara yang wajib. Jangan tertipu dengan sebagian manusia, mereka gemar, ya, melakukan perkara-perkara yang sunnah tetapi lalai dari perkara-perkara yang wajib. Ya, puasa sunnah rajin, ya, tapi sholat, ya, terkadang dilalaikan, ya, seenaknya. Atau bahkan puasa wajib dilalaikan pula dan yang lain. Ya, sehingga tentunya mereka-mereka adalah, ya, orang-orang yang as-sabiquna bil khairat, yang terdahulu dalam mengedepankan kebaikan. Tayyib. Karena orang yang seperti ini mendahulukan perkara-perkara yang mustahabbat alal wajibat, magrur, tertipu. Ya, sebagai orang-orang yang tertipu. Ya. Memprioritaskan. Tayyib. Qala rahimahullah ta'ala, itu daripada sekian sifat-sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, thumma sara al-amru inda akthari man yada'i al-ilma. Kemudian berubahlah perkaranya, ya, tentunya karena perjalanan demi perjalanan syaitan, waktu demi waktu berusaha dan berupaya untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah SWT, sehingga sara masar, terjadilah apa yang terjadi, ya, daripada terjadinya pengikisan tauhid, pengikisan ilmu dan yang lainnya, pergeseran manhaj, itu terjadi. Apa yang terjadi di tengah umat ini? Karena dinyatakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidak akan datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya akan lebih jelek. Oleh karena itu sarul amru, menjadilah perkaranya inda aktsari may yadail ilma, di sisi orang-orang yang mengaku mereka punya ilmu, ya, mengaku memiliki titel, memiliki berbagai macam gelar, ya, duduk di berbagai macam universitas, apa yang ada pada mereka perkaranya berbeda, diputarbalikkan, dihiasi oleh syaitan, ya, sehingga apa yang terjadi pada mereka wa annahu min hudatil khalqi wa hufadis syar'i ila anna al-awliya'a la budda fihim min tarki ittiba'ir rasul. Yang mana tentunya orang-orang ini yang mengaku mereka memiliki ilmu, memiliki berbagai macam gelar, ya, dan dianggap sebagai orang yang memberikan petunjuk kepada manusia, dianggap pula sebagai orang-orang yang menjaga syariat Allah SWT, mereka anggap bahwasanya wali-wali Allah SWT adalah mereka-mereka yang harus meninggalkan untuk mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali-wali Allah SWT menurut mereka yaitu orang-orang yang harus meninggalkan, tidak mengikuti jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan jejaknya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang dikatakan wali, ya. Kalau seseorang masih tetap mengikuti jalannya Ar-Rasul, maka dia dikatakan bukan wali Allah, ya, bukan wali Allah. Itu menurut mereka, menurut orang-orang yang mengaku punya ilmu, yang mengaku sebagai penjaga syariat, penghafal syariat, pemberi petunjuk kepada manusia. Tetapi perkaranya lain, diputarbalikan, memutarbalikan fakta. Sehingga wali menurut mereka, wali Allah, yaitu orang-orang yang meninggalkan dari mengikuti terhadap sunnah Ar-Rasul, bimbingan Ar-Rasul, jalan Ar-Rasul. Ya, kalau masih tetap mengikuti bimbingan Ar-Rasul, maka dia bukan wali. Ya, bukan wali, itu menurut mereka. Wa man tabi'ahum falaysa minhum, sehingga barang siapa yang mengikuti para rasul maka bukan termasuk wali. Jadi harus keluar dari bimbingan dan agama Rasul. Maka ini pun dicantumkan oleh Syekh termasuk pembatal keislaman tatkala seseorang membolehkan khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bebas memilih syariat. Dengan mengkiaskan bahwasanya Khidir boleh atau bebas tidak mengikuti syariat Musa, ya, tidak mengikuti syariat Musa. Tanya. Maka ini tentunya min abdalil abatil, dari kebatilan yang sangat batil. Karena Allah SWT dalam berbagai macam ayat membimbingkan dan menekankan untuk mengikuti jalannya Ar-Rasul. Bahkan dalam ayat yang pertama yang kita bacakan, yang dimuat oleh Syekh, kul in kuntum tuhibbunallah, kuncinya fattabi'uni, mengikuti jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan lalai atau bahkan menjauh dari jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata mereka yang dikatakan wali Allah, wala budda min tarkil jihad, harus meninggalkan jihad, tidak boleh berjihad, ya. Pertama, ya, harus meninggalkan jalannya Rasul, memiliki ilmu sendiri, ya, memiliki prinsip sendiri. Baik. Yang kedua, harus meninggalkan jihad. Faman jahada falaysa minhum, sehingga orang yang berjihad dengan berbagai macam jihadnya bukan termasuk dari wali Allah menurut mereka. Wala budda min tarkil imani wa taqwa, dan juga menurut mereka yang dikatakan oleh Allah mesti dan harus meninggalkan keimanan dan ketakwaan, ya. Wali menurut mereka orang-orang yang membolehkan zina. Wali menurut mereka orang-orang yang membolehkan minum khamar, membolehkan perkara yang haram dan yang sebagainya, yang menyisihi syariat, yaitu meninggalkan iman dan juga taqwa, ya. Sehingga wali menurut mereka, ya, orang-orang yang telah dianggap perutnya ini seperti lautan, ya, bebas menampung perkara yang halal, ya, ataupun yang haram, masuk ke dalam lautan jadi halal. Tayyib. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan al-hillu tahurun ma'uhu al-hillu maytatuhu, yaitu mayitah dari jenis binatang laut itu sendiri, bukan mayitah dari luar. Ya. Bukan bangke yang datang dari CBL ya, ke Marunda, tidak. Tetapi binatang laut itu sendiri. Ya. Sehingga yang masuk dari luar tidak dikatakan halal. Ya. Tetapi mereka mengatakan bahasanya perut seorang wali adalah seperti lautan. Masuk padanya khamar, masuk padanya babi, masuk padanya apa sekarang? Bangkong, ya. Dengan berbagai macam nama. Ya. Maka mereka katakan itu halal. Ya, tarkul iman wa taqwa. Faman ta'ahada bil iman wa taqwa falaysa minhum, sehingga barang siapa yang dia tetap konsekuen di atas keimanan dan ketakwaannya, menurut mereka bukan dikatakan wali. Ya Rabbana nas'aluka al-afwa wal afiyata innaka sami'ud du'a, sehingga Syekh berlindung dari apa yang terjadi di zaman beliau, ya, dari kerancuan umat, pemutarbalikan fakta. Ya asyaitan yuzayyinuna an-nas, menghiasi manusia dengan perkataan yang indah sehingga ya, dirasakan kebatilan itu adalah al-haq wal-haqqu batil. Sehingga beliau meminta kepada Allah SWT al-afu wal-afiyah innaka sami'ud du'a. Tayyib. Sehingga menurut mereka wali Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka-mereka ya, yang memiliki prinsip sendiri, ya, memiliki pakaian yang tersendiri, imamah yang tersendiri, ya, penampilan yang tersendiri. Tayyib. Oleh karena itu mereka mengatakan, jika kalian tetap masih mengikuti jalannya Rasul, maka sungguh kalian yang mengambil ilmu an mayyitin wa an mayyitin, dari orang yang telah meninggal, ya, dari orang yang telah meninggal. Tetapi kami, kata mereka, mengambil ilmu anil hayy alladhi la yamut, dari zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Ya. Jadi kalau seseorang mengikuti jalannya Rasul, menunjukkan dia mengambil ilmu dari yang mati, karena orang-orang pembawa ilmu telah meninggal, para perawi telah meninggal. Tetapi kata mereka, kami berbeda dengan kalian, mengambil ilmu langsung dari Allah SWT, zat yang maha hidup, ya, yang terkenal ilmu laduni, ya, ilmu laduni menurut mereka. Tapi mengkiaskan kepada Khadir, wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ajari dia dari sisi kami ilmu. Padahal Khadir mengatakan wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku lakukan ini semua, membocorkan perahu, membunuh seorang anak ataupun yang lainnya yang beliau lakukan. Kata beliau, wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku lakukan ini semua karena dari kehendakku sendiri, tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau lakukan bukan karena ilmunya sendiri, tapi diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sekilas daripada al-asl khamis, prinsip yang kelima. Mudah-mudahan kita mampu membedakan mana wali Allah dan mana wali syaitan. Al-muhim, ringkasannya bahwasanya awliya Allah dikatakan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri dalam syarahnya Usul Sittah, ya, kullu muslimin wa muslimatin, seluruh muslim dan muslimat, yang tersifati dengan ayat-ayat tadi, ya, dengan ayat-ayat tadi. Sehingga fa'afdalu awliya Allah, kata beliau, seutama-utamanya wali-wali Allah, humul anbiya wal mursalun, itu para nabi dan juga para rasul. Wa afdaluhum, dan yang paling utamanya dari para nabi dan para rasul, hum ulul azmi, hum ulul azmi minar rasul al khamsa, ya, mereka adalah ulul azmi dari kalangan rasul yang lima. Wa afdaluhum, dan yang paling afdalnya dari mereka, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad SAW sayyidu awliya minal anbiya wal mursalin. Pemimpinnya yang paling utamanya dari wali-wali Allah SWT dari kalangan Nabi dan Rasul. Tayyib. Adapun dari selain para Nabi dan Rasul, fa'afdalu awliya Allah min ghairil anbiya war rusul hum ashabul anbiya, yaitu ashabnya al-anbiya, sahabatnya para Nabi. Wa afdaluhum, dan yang paling utamanya sahabatnya para Nabi, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama dari kalangan para wali setelah para Nabi dan para Rasul. Wa afdaluhum, dan yang paling utamanya dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabu Badrin, ya, para sahabat yang termasuk ya, sahibu Badrin, yang ikut dalam perang Badar. Wa afdaluhum, dan yang paling utamanya dari para sahabat yang mengikuti perang Badar, hum al-asyaratu al-mubasyaruna bil jannah, mereka-mereka yang diberikan kabar gembira dengan jannah di masa hidupnya. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman, wa Ali, wa Abdul Rahman ibn Auf, wa Talha, wa ghairuhum al-asyara al-mubasyarun bil jannah. Wa afdaluhum, dan yang paling utamanya dari 10 sahabat yang dikabarkan dengan jannah di masa hidupnya, al-khulafa ar-rasyidun, al-khulafa ar-rasyidun yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Wa afdaluhum, dan yang paling utamanya dari khulafa ar-rasyidun, Abu Bakarin, ya, sehingga Abu Bakar sayyidu awliya Allah ba'dal anbiya wal mursalin, ya, setelah para Nabi dan juga para Rasul, ya, sehingga yang dikatakan atau yang berhak dikatakan dimasukkan ke dalam awliya, ya, tidak mengenal rumah, tidak mengenal keturunan, ya, tidak mengenal ini rumahnya as-saqaf, tidak mengenal ini rumahnya, ya, kalau as-saqaf di kita segaf, ya, al-attas, al-atas kalau gitu, ya, atau tidak mengenal rumahnya adawiyin, ya, atau yang lainnya itu nasab. Tidak, tetapi mereka-mereka yang disifati dengan sifat-sifat yang ada dalam 3 ayat ini tadi, dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahu taala alam bisawab.